yang akan diisi oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina Mbak Dekan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin dalu menika jawah. Amarga jawah dadi ketok tiyang badhekan endi sing tenanan seneng ngaji karo endi sing tenanan ora seneng ngaji. Gara-gara udan iso nggih bedake. Pundi tiyang badhekan sing tenanan atine seneng karo Gusti Allah kalih tiyang badhekan sing atine dereng tek seneng kalih Gusti Allah. Kanti udan saged dibedake endi kursine sing isi bokong karo endi kursine sing kosong. Kanti jawah saged dipun bedakaken mana orang-orang yang benar cinta dengan Rasulullah dan mana orang yang tidak cinta dengan Rasulullah. Dados carane Gusti Allah nguji awake dhewe niki ora perlu nganggo gempa bumi, ora perlu nganggo gunung Merapi mbledhos, ora perlu nganggo angin puting beliung. Angin puting beliung. Apa Gus? Apa Winduk? Napa Bu? Oh, enten acara ngaji teng kota Amsterdam tanggal 6 mangkat teng Swiss, enten acara teng Swiss, lajeng lanjut teng Belgia, lanjut teng Italia, balik meneh teng Belanda. Tanggal 11 kula mulih saking Belanda menuju Qatar, Doha. Perjalanan 7 jam pesawat. Saking Qatar ke Indonesia teng Jakarta perjalanan pesawat 8 jam. Kudune mandape teng Jakarta. Ndelalah Jakarta badai. Soekarno-Hatta tidak bisa untuk mendaratkan pesawat. Setelah muter-muter sak jam ning dhuwur akhirnya diputuskan harus landing di Surabaya. Dadi kudune mudune teng Jakarta, pesawat kula saking Qatar niku mudune teng Surabaya. Dalu niku kula janjian kalih tiange Pak Menteri Perhubungan. Mergo Pak Menteri ajeng teng pondok. Begitu kula janjian kalih Pak Menteri ternyata degane teko. Mergo degane teko mandek dhisik ngenteni degan. HP ku mau jikuk ngopo tak ajar kowe. Lho iki lak ngenyek to. Lah yang ngaji kok dikei sajian sak minim banen lah kok nguntal ke piye apa sing kiwa nyekel mik sing tengen nyekel jambu ngoten iki malah kaya munyuk didelok wong akeh. Ini minuman yang tidak diharapkan nih, yang diharapkan kopi lah. Ora ana degane blas teng mriki, namine degan apa cengkir iki ra niat banget to iki. Lah ana isine belas iki biasane lak ngoten iki degan sing cengkir ngoten iki banyune niku rasane kaya uyuh jaran. Lho kandhan niku ora percaya. Tak buktekke. Kecut, soalnya derenge ten apa-apane. Gek mung cilik biangan sak sedotan lak yo entek to iki. Iyalah badekan kere kere ya. Dumeh udan suguhane ngirit. Akhire kudune pesawat kula wingi dalu niku mudun teng Jakarta, mudun teng Surabaya. Wawane kula rada gelo niku. Walah, iki kepiye ta iki? Kok dadak mudun Surabaya? Ternyata napa? Niku mergo sayange Allah marang kula. Napa kalih Gusti Allah kula didukke teng Surabaya malam Kemis niko? Ternyata kula dina Kemis awan bengi niku ana jadwal teng Jombang lan teng Kediri. Berarti napa? Awak kula diwet-wet karo Gusti Allah. Kudune yen mandhap teng Jakarta, kula kudu numpak pesawat neh ning Yogya. Saking Yogya kula kudu budal ning Kediri 6 jam meneh. Tapi ternyata mboten, pesawate didukke teng Surabaya. Akhirnya saking Surabaya teng Jombang namung 2 jam tok. Niki pun awak ra karo-karuan. Begitu kula wadalu rampung ngaji teng Kediri, mulai dugi Yogya pas bar subuh. Nembe turu sekedap tamu kula teko, sinten? Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Napa mara teng pondok? Diutus kali Pak Jokowi kon silaturahmi karo Gus Miftah. Rampung jam loro. Nembe ajeng turu mergo kula wis suwera nang omah tamune kebak. Akhire mata kula ketap-ketip. Sampai maghrib ajeng kelon ana tamu meneh. Dadi urip kula niku kurang siji, napa? Kurang kelon. Sedih banget kan gue. Wis 8 dina, 9 dina ora ketemu bojo, ketemu bojo pisan malah kakean tamu. Akhirnya kula mangkat jam 6 mau bar maghriban, kali sopir kula, kali asisten kula niku ning dalan ajeng turu ndelalah kata wong masalah telepon ra mandek-mandek. Ya Allah. Dadi biasane kula niku Jogja, Jogja Ponorogo niku turu niku wong belas mboten turu mergo nglayani jamaah sing suwe ra ketemu telepon. Napa? Kangen. Kan memang aku ngangenin. Tegese napa? Sing kula aturke niki wau. Napa kok kula aturke niki? Wong urip niku ora usah kakehan ngatur. Urip niku wis ana sing ngatur. Menungso niku sak madya nderek aturan. Awake dhewe niki lak kata ngatur. Wingi kemaro panjang do ndonga karo Gusti Allah. Allahu ya Karim angzil alaina. Allahu ya Karim angzil alaina minas sama'i ma'an kasiro. Minas sama'i ma'an midroro. Niki dongane jenengan wingi pas kemarau. Aduh Gusti Allah, kula nyuwun jawah. Aduh Gusti Allah, kula nyuwun jawah. Jawah ingkang deres tur milu jengaken. Jawah ingkang deres tur milu jengaken. Jaluk udan, udane sing deres tur milu jengaken. Niki mbahasan diijabah karo Gusti Allah diwenehi udan. Ternyata napa? Udane mboten deres mawon, ternyata ndadekke jenengan mboten milu jengaken. Buktine napa? Hanya gara-gara hujan teletik mawon awake dhewe ra mangkat ngaji. Kula tak takon, kira-kira menungso model ngoten niku jelehi napa mboten? Nyebahi napa mboten? Nyebahi padha karo bojomu iki lho. Ayo Pak mangan, moh sayure adem, dinget. Bahasan sayure dinget. Ayo Pak madang, moh sayure jek panas. Niku lho awake dhewe niki. Mila bocah-bocah sampe nembane iki sing paling tak tresnani Banser iki. Mulai Banser iki udan mangkat. Panas mangkat. Banser niku lak undang-undange siji, wani mati tapi takut lapar. Mila lak ngopeni Banser niku gampang, waton wetenge warak. Nek kadang-kadang panitia kira pengerten. banser kudanan rokok ora diweneh-wenehke ngono lho ya. Asu kok wanitiane. Mila kudune kita berpikirnya niku dibalik. Kene kaya ikhlas wae ben kene lungguh ra kadhoan ini ngaji daerah umum niki ngopo. Iya. Pon. Sing mau foto iki setengah badan ke atas jangan ke bawah. Setengah badan kok sing difoto sing ngisor. Kan aku jadi malu. Aku tadi kelingan lagune Cak Dikin to. Tek ku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Mon ibu-ibu pindah mriki mawon kula iki ngaji jamae mung titik adoh banget. Eh pindah rene weh ngarep rene. Delosoran ning kene weh. Tunggake mau selonjorke ya ora apa-apa sing ning nyante weh. Ayo sing waras maju, sing waras maju. Sing ora maju berarti ora. Maju mriki, maju mriki, menan iki. Pon sing edan lungguh mburi mawon sing edan nggih. Ora dimaju niku mriki sakniki niku mriki. Mriki mriki sing ajeng mriki. Sing arep kosong niki sing arep kosong niki. Jenengan maju. Ora sawedi. Kula pun jinak. Aku lagi mung curiga. Kula iki mung curiga, biasane lak udan niku nyuwun sewu. Degan-degan sing cengkir niku lak tiba dhewe. Gluduk-gluduk lah. Jangan-jangan ki mung tiban mergo udan niki. Kere kere kiai mung diwene turane udan iki lek bajiker to. Sampun, Bu. Pun diterangke lungguhe sing kepenak. Insyaallah ngajine ra suwe-suwe niki jam 10 kurang 15 menit insyaallah jam 10 rampung. Amin. Lah ngapa degane ya mung cengkir ra niat kok apa? Lah ora niat banget to panitiane. Kula wingi ngaji teng Palembang. Ngaji teng Belanda niku jenengan pirsa ragat yang dikeluarkan panitia nggih ngundang ngaji kula niku pinten? Tak ceritani ben wong kene rasa kakean sambat mergo udan. Tiket pesawat tok niku pulang pergi mangkat swidak 5 juta mulih swidak 5 juta. Dadi tiket pesawat tok niku 130 juta. Lho lak ora ngajak to. Berarti mulih tanggapane oke cangkemmu, cangkemmu. Kaya utake wong kene iki nyandak wae. Iki infak mung sewu cangkemmu cerewet, Bu. Wagu iki lho, maaf, Pak. Wis tuwa jilbabe ping, ho alah. Ya wis tak lem, ayu. Insyaallah cepet mati. Amin. Mati kejelekannya, amin. Jadi kula kadang-kadang wingi mikir, panitia ini kentir po ya. Mangkate pesawat ini ku pesawat bisnis, sing kursine gede kaya kamar niko. Kata kau ini kergane pinten, swidak 5 juta. Supaya guse teng dalan iso istirahat. Mulie swidak 5 juta. Mergo kursine kapian, malah kula ora iso turu, mung tingak-tinguk ndelok kursi. Wis ala nalar to niku. teng Amsterdam, lah teng Ponorogo niku hotel sing paling api Amaris niku suwengi 400.000. Teng hotel Amaris PTC niku Ponorogo Trade Center. Lan jenengan pirsa, wingi teng Amsterdam niku suwengi sak kamar pinten sedalu? Suwengi niku 7.5 juta. Kuwi nggih tuku dawet. Wis dadi tsunami kuwi. Kuwi nggih tuku gorengan balang asu, mlebu UGD tak kandhani. Lah iki ki nalar apa ora ta iki? Dereng oleh-olehe macam-macam. Dadi kula total-total niku sekali ngundang pengajian tiang Belanda wingi ngetokke dhuwit niku 200 juta. Ngomong sangu meneh tak ajar kowe. Tegese napa? Niku soalnya wong seneng. Padahal sing ngundang ngaji kula niku ora sak dulan ban pesawat ra apa-apa, Nduk. Alhamdulillahirabbil alamin undangane aduh-aduh. Tapi sing paling kula tresnani insyaallah ngaji ning Ponorogo. Soale ngaji ning Ponorogo iki nyenengke. Wis tuwa jilbabe ping niku nyenengke Bu. Ora ngrumangsani. Nenek-nenek zaman now. Wis tuwek pesek to gak mlethek-mlethek. Jilbabe ping ya Allah. Ngono kuwi ponakane nyeluk tante-tante. Halah-halah ora pantes tante kok kaya ngono. Bulik mawon jenengan. Tak bualang salak lho kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah niki wau. Mila dipun emotaken kalian Ibnu Athaillah As-Sakandari. Napa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Awake dhewe niki lak manut karo sing gawe aturan niku ya kepenak. Wancine panas disyukuri alhamdulillah. Wancine udan disyukuri alhamdulillah. Enak niku pun. Maka yang harus kita dahulukan itu adalah rasa syukur, bukan berkeluh kesah. Yang harus kita nikmati niku menikmati yang ada, aja ngangen-ngangen sing ora ana. Mila kula sering takon to, Ibu, jal tak takon meneh wong kene kelingan apa ora. Lah jenengan milih sing pundi? Bojo sugih tapi pelit napa bojo kere tapi lomo? Sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Wong ora ana jawab. Wong kan ora ana jawabane kuwi. Wong jawabane loro kok, sugih tapi pelit apa kere tapi lomo. Gabungkan matamu kau. Ora ana pilihane niku. Padha kali santri kula takoni, kowe milih ndi? Bojo ayu ora salehah apa bojo elek tapi salehah? Pilihane mesti sing ra ana, ayu tur salehah. Sing takon sapa? Wong ora ana jawabane kuwi kok kowe jawab kuwi. Malah jawab dhewe. Lah kula mbiyen ora ngono, Kang. Kula takoni kiai kula, Miftah. Nggih. Kowe milih ndi? Ayu ora salehah apa elek tapi salehah? Kula jawab, ayu senajan to mboten salehah. Tegas kula, lanang sih. Kiai kula takon, "Lah ngapa kowe milih ayu senajan mboten salehah?" "Lah nggih, alasanmu apa?" "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Wong lanang niku imame wong wedok. "Lah bojo kula ayu tapi dereng salehah, kewajiban kula sebagai imam dadekke bojo kula salehah." "Tapi lah bojo kula salehah elek rupane." "Nyuwun sewu kiai, dadekke ayu larang regane." Wedok saiki dandane ngeri jibru. Oh, lak wong lanang no mangkat kaya bapak-bapake mangkat ngaji no simpel, sarung, baju siji wis ra sempakan wani. Lah mbok apa wong sakmono sempakan kabeh ora delok. Aku mbiyen ya tahu kok mangkat ngaji ning dhuwur panggung isis banget ki ngopo no. Bolno ra sempakan. Lak wong lanang niku luweh. Oh. Wong lanang niku luweh kopi teko tampani. Ora teko panitiane rasani rampung ta. Kopi kok bening banget kaya teh iki lho. Ora cangkemku dilokke kiye cangkeme maido wae iki piye ta iki. Kula kan ngomong apa anane to. Ayo tak takon karo tiyang mriki. Niki kentel nopo? Bening. Saya ngomong kentel matamu katarak. Lah wong encere kaya ngene kok diarani kentel. Ketoke wau mlampah mriki ketambahan banyu udan. Ora masuk Pak Eko. Manis. Kula niku mboten ngombe manis. Hei, ora masuk Pak Eko. Bahasa Inggrisnya not in. Ora masuk. Kula niku ngombene kopi kental, ora nganggo gula. Oh. Iki wis encer kakean gula. Napa kula kencing manis? Mboten. Sing kencing manis iki banser iki lho kencing manis. Tegese napa saben delok sing manis pengen ngencingi ngono to. Masuk Pak Eko. Shallu ala Nabi Muhammad. Kopi kental pahit Al-Fatihah. Tak sampai ora teko berarti wong kene ora percaya karo Fatihah ngono wae to. Bu. Urip niku aja kakehan milih. Wong kadang-kadang urip niku ana kalane urip niku pilihan, ana kalane urip itu ya kudu nampa apa anane kok. Padha kalian niki, Bu. Bojo ayu ora salehah, apa bojo elek tapi salehah? Ditek jawab sing tegas. Lak karepe ngono ayu tur salehah. Lah kowe ngarap ayu sugih ya berarti awakmu dalijo. Wong wedok nggih ngoten, nek kon milih jenengan sing tegas. Sugih tapi pelit apa kere tapi lomo? Dipilih salah siji. Sugih tapi pelit. Pak arep mangkat ngaji. Jilbabe suwek. Rasa tuku dondome ngopo? Sugih tapi pelit. Kere tapi lomo. Pak arep mangkat ngaji jilbabe suwek. Bu tuku wa jilbab tuku wa yen duwe duit tuku wa. Tapi ra duwe duit. Gese napa? Sing pengen kula aturke babagan syukur niki, Bu. Supaya awake ramai dudan. Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip niku sak nyatane, ora sak karepe. Karepe ngono ideale panitia pengajian niki nyuwun sewu pasang tenda gede. Gawe panggung, undang ke ledek munyuk kok apa jenenge ledek munyuk? Apa jenengmu lali aku? Gondo Arum. Padahal cangkeme mambu. Undang ke Gondo Arum. Rapat panitia. Berkali-kali rapat ning masjid. Sesuk panitiane pengajian berharap ora udan. Niku karepe. Jenengan duwe karep, Allah nggih duwe karep. Kira-kira menang karepe jenengan apa karepe Allah? Allah. Awake dhewe iki sapa? Urip mung ngumpange gaya. Hidup berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Ya nyatane bojomu ki pesek, ya ora usah banding rasa duwe karep duwe bojo sing mancung. Lah nyatane bojone ki wis tuwa ya ora usah banding-bandingke karo bojone tanggane sing enom. Kaya kula duwe kanca, aku pengen rabi karo mahasiswi neh, Gus. Gampang lah kowe pengen rabi karo mahasiswi, bojomu kon kuliah meneh. Jadi sak nyatane mawon aja sak karepe. Lah sak karep kula ora mangkat ngaji wong kula ngantuk kok. Mila kula nganggo teken ben ora tiba. Malah dilokke kiyene nganggo teken gek setruk cangkemmu kuwi. Jadi pemahamane ngoten. Hidup itu sak nyatane ora sak karepe. Maka kalau wingi kula syuting kali Mas Deddy Corbuzier niku kula duwe istilah loro. Wong model saniki ana loro, ana model Schumacher, ana model Kirmasu. Kirmasu niku napa? Kere macak sugih. Sementara Schumacher niku sugih macak kere. Ayo tak takon kalian tiyang badhekan. Sing apik niku Kirmasu napa Schumacher? Sing apik niku Schumacher, sugih tapi macak kere. Tapi oke-oke wong sakniki Kirmasu, kere macak sugih. Kuwayane no, wah lak mangkat pengajian, mangkat ning pasar dhisik tuku mas imitasi dinggo kabeh. Men pengajian krenceng-krenceng. Ngono. Senajan to wis tuwa dipaksake jilbabe pink. Wah. Bu, Pak, tak takon. Napa bedane miskin kalih sederhana? Sing iso tak wenehi degan cengkir. Napa bedane miskin karo sederhana? Niki ngajine mergo udan glinak-glinik mawon. Kaya wong ngomong-ngomongan. Napa bedane miskin kali sederhana? Sederhana niku napa, miskin niku napa? Miskin niku napa? Jilbab ping jawaban. Napa Bu? Miskin niku napa? Miskin ki ra duwe apa-apa. Lah sederhana? Sederhana apa adanya. Bedane miskin kali sederhana kuwi nduk, miskin itu keadaan hidup, sederhana itu gaya hidup. Oh. Ini contohne. Wong miskin keadaan hidup. Ngopo kowe mangan tiwul? Ya mergo anane mung tiwul. Lah wong sederhana niku sakjane-jane iso mangan KFC, iso mangan McD, iso mangan pecel lele, tapi tetep mangan tiwul soale pengen urip apa anane. Kuwi jenenge sederhana. Sakjane-jane kula iki umpama nganggo baju rangkep 20 no ya iso. Ning sing tak nggo mung siji. Niku jenenge sederhana. Lak kere kuwi mangan kuwi mergo anane mung kuwi, lak sederhanane ku mergo ana pilihan laine sing luwih apik tapi tetep jikuk mung kuwi tok, niku jenenge sederhana. Sakjane-jane iso numpak Alfamaret tapi mung nunggu Avanza, Alphard kok Alfamaret. Tapi mung numpak Avanza niku jenenge sederhana. Kaya kula niku sederhana, jane iso rabi karo ora kasih. Kula ora ngrabi ora kasih, wong kula sederhana. Beda lah bocah-bocah iki rabine ya mung karo bocah kuwi-kuwi wae soalé anane mung kuwi. Ben ora ketok encer saiki nganggo cangkir dadi ra ketok kae. Kalau mau lak nganggo gelas ketok encer apa kentel? Ngono. Lak nganggo cangkir ngene iki lak ra ketok. Iki encer apa kentel ketutupan. Terus sing kon munggah banser men aku wedi ngono kita. Walah joroke lak gawe kopi. Kula iki biasa nyuguh tamu wong kula mbiyen tabarukan kali kiai. Kula mbiyen nak nyuguh tamu nyuguh kopi, kok cangkire kuwator niki langsung kudu kuampleng kali kiai kula. Soale mboten sopan. Niki jenengan kula aturi lak jenengan nyuguh tamu teng dalem. Wong mulyane omah yen nono tamu, mulyane tamu yang disuguh. Mula tamu niku mulyane lak disuguh. Omah ra duwe tamu berarti sing duwe omah ra tau srawung. Tamu ra disuguh nyelekutis. Mila ana tamu disuguh, duwene kopi tamune kopini, duwene gorengan tamune suguh wajan umpamane. Duwene sego tamune segoni, duwene susu tamune susu. Lah lak nyuguh niku tak kandhani cah nom-nom kuwi. Kula niku biasa nyuguh tamu. Lak kula santri kula ngoten iki langsung tak balekke. Gaweke sing anyar. Di ora kena teng klepret kaya kepet ngene kira kena. Nyuguh kiai kok kaya ana kepete. Iki berarti wonge jorok. Tur lak ngenyek banget iki. Kiai ngombe kopi kon ngletak gula dhisik. Tangit. Niki ngunjuk sunai Rasulullah. Kula aturi. Bismillah diombe titik diculke alhamdulillah, bismillah diombe titik diculke alhamdulillah, bismillah diombe titik diculke alhamdulillah ping telu. Lawakmu ya beda nyekel ceret ngadeg karo klok klok klok klok klok klok klok klok klok. Wanaraga dilawan ngene gentong ngene kae marok klok klok klok klok klok klok wonge ya teko iki heeh ya melu guyu tenan biasane jilbabe ping biasane ora sida ngombe aku remuk wah pak napa bu sing jilbabe ijo pengin wong penginan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi konsep syukur niku ndelok sak anane ora ndelok sak karepe. Lah karep kula ning omah wae turu karo bojo kelon wis ora kelon kok. Tapi mergo rasa syukur kula diwenehi sehat iso mulih meneh teng Indonesia. Yo wis kejadwal ngaji, mergo wis ana aturane kula nderek aturan niku mesti selamat. Mila lak kula sering matur, anane wong duwe masalah niku lak mergo ora melu aturan utawa nabrak aturane wong. Anane polisi diceluk karo propam. Propam niku napa? Propam niku napa? Provos dan pengamanan, propam namanya. Sinten polisi sing diceluk karo propam? Ya polisi sing duwe masalah. Napa duwe masalah? Mergo nglanggar aturan utawa nabrak aturan. Saiki ning Banser ya ana propam, ana provos. Sing ngawal bocah-bocah Banser itu supaya tidak menemen, supaya tidak melanggar etika organisasi. Selama aturane dieloni selamat. Kan ngoten. Ayo. Kepala daerah niku disumpah, saya bersumpah dengan nama Allah akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur. Selama aturane dieloni ya selamat. Jenengan perso, nopo teng lampu merah itu sering terjadi kecelakaan. Mergo oke wong langgar lampu merah, nabrak aturan. Ono lampu abang, kuning, ijo. Ijo niku oleh mlaku, kuning niku kon siap-siap mandek mergo aja ngabang. Tak takon kali tiang badekan. Kira-kira lah lampu ini kok wis kuning, jenengan siap-siap mandek nopong 12 dikebutke. 12 ke wong awakmu senengane nabrak aturan kok. Begitu cekil karo polisi, elan tasnya kuning pak, abang, kuning, abang, kuning, abang. Wis soalnya napa? Masyarakate pekok, polisi ini petuk. Soalnya nabrak aturan niku wau. Ayo. Nggih napa mboten? Ning lak polisi saat ini wis apik kabeh. Belum ngaji lho kok malah hilang. Ngaji, polisi apik ta. Sing nyebahi niku mung siji, polisi ciluk ba. Lampu merah cek kuning but ning ngarep meromoro. Iya. Dancuk, dancuk. Sama ketika saya berbicara pluralisme, toleransi, saling menghormati yang ada di Indonesia ini. Indonesia niku rumah besar, ada 6 kamar. Ono kamar Islam, ono kamar Kristen, ono kamar Katolik, ono kamar Hindu, ono kamar Buddha, ono kamar Konghucu. Jadi teng Indonesia niku kamare 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Lak Dharma Gandul napa Gus? Niku mboten agama, niku namung aliran kepercayaan. Gus Miftah ngertos Dharma Gandul orang ngerti, ngertine gandule Mbah Dharma. Kamare niki 6. Selama wong Indonesia niku balik ning kamare dhewe-dhewe ya selamat. Wong Islam balik ning kamare Islam, ning masjid. Wong Kristen balik ning kamare Kristen, ning gereja. Wong Hindu balik ning kamare Hindu. Wong Buddha balik ning kamare Buddha. Niku selamat. Sing dadi masalah niku napa? Mergo awake dhewe teng Indonesia niku seneng mlebu kamare wong liya. Apa kemo? Ono cah cilik-cilik dolanan speaker. Ya ora apa-apa. Wong ya cah cilik iki cangkeme mlebu speaker senenge ra umum kok. Ngene apa mboten? Cah cilik niku waton cangkeme, "Hao, nomo seneng." Mila lak koncone TK urung mangkat kan mesti bengok-bengok. Teman-teman ngono. Selama awake dhewe niki mengikuti aturan masing-masing, selamat. Engko sak kamar niki ana kasure dhewe-dhewe, ana kamar, ana kasur NU, ana kasur Muhammadiyah, ana kasur LDII, ana kasur Darul Hadis, ana kasur MTA, majelis tafsir aneh-aneh. Lho gitu MTA niku lak majelis tafsir aneh-aneh. Ana meneh MTA, majelis tafsir A Sukino. Wong ketuane namine Ahmad Sukino. Kamare dhewe-dhewe. Nyuwun sewu, kasure dhewe-dhewe. Selama wong NU balik ning kasure dhewe, wong Muhammadiyah balik ning kasure dhewe, wong MTA balik ning kasure dhewe. Niku mesti mboten dadi masalah. Sing dadi masalah niku awake dhewe ngiler ning kasure tanggane. Nggih napa mboten? Contoh, ngene nawon. Contoh. Wong NU niku kasure ana undang-undange. Napa ciri-cirine wong NU tahlilan, solawatan, maulutan, istighosahan, semaan, sorogan. Iki undang-undange wong NU. Mila lah malam Senin, malam Jumat, yasinan, wong mati tahlilan bulan Maulud, maulutan bulan Rejab, Rejepan. Niki wong NU. Ciri khasnya napa? Ben acara napa mawon mesti ana panganan. Nggih napa mboten? Buah dokan tok ya awake dhewe niki. Mila jenenge NU, nunut urip. aturane niki. Lho, kok ana wong nabrak aturane wong NU mesti masalah. Contone napa? Pertama kali MTA muncul di bawah asuhan Yang Al-Mukarrom Ahmad Sukino, nabrak aturan, ngelek-ngelek tahlilan. Nggih napa mboten? Ngelek-ngelek yasinan. Ngelek-ngelek selamatan. Ngelek-ngelek maulitan, ngelek-ngelek rejepan. Niki mesti dadi masalah. Maka waktu itu nyuwun sewu banyak di mana-mana banser bentrok karo tiang MTA mergane napa? Rumangsane aturane ditabrak karo wong MTA. Rame, soalnya napa nabrak aturan? Mila kula ngomong, kudune kaya kanca-kanca niku, wong aturane wong NU ki ngono kuwi kuwi rasa melu-melu ngurus rumah tanggane wong liya. Ya kula tersinggung kok wong urusan karo bojo kula kok diatur karo wong liya. Ya bojo aku ya kula ngatur bojo kula dhewe, jenengan ngatur bojomu dhewe. Ngapa aku ngatur bojomu? Malah ngonek-ngonekke bojomu bareng. Ya wong kabeh ki duwe cara dhewe-dhewe kok. Awakmu kesel, bojo kula kesel. Kuwi cara ngladeni wong lanang ya dhewe-dhewe. Kowe kesel moh sesuk wae, bojoku beda. Kowe kesel bunda, nggih. Terus pripun? Buka dhewe tutup dhewe, Bah. Nggih, kula ya ngono. Wong dhewe-dhewe kok aturane. Lah cara wong badhekan njaluk kelon vulgar, meriyok to, Pak, kelon. Bojoku beda wong duwe aturan dhewe kok. Bojoku mlebu kamar dandan sing ayu bengok saka kamar. Bah, untone pun siap, beda. Wong aturane dhewe-dhewe kok. Lah cara bocah nom-nom niku dek apa cike-cike dewe aturane cara jenengan mlebu kamar nyanyi-nyanyi karo bojone cara kula selawatan beda aturane dhewe-dhewe napa sing nyanyi-nyanyi salah ya ora kaya jilbabe pink kae bojone mlebu kamar langsung nyanyi tul jae nak ora nutul ora penak nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak ya ora apa-apa wong aturane dhewe kok. Wong NU duwe aturan. Aja mok salahke. Lah ben nek niku MTA lah kebanget nyalahke awake dhewe niku. Slametan itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu neraka. Berarti apa? Sing melu slametan neraka. Kok jenengan gawe slametan, blonjo beras ning pasar bakule beras, gara-gara ngedol beras ning wong slametan neraka. Wuh, cangkeme atos men iki aku. Kula tau krungu niku teng radione kanca-kanca niku. Begitu selamatan gawa sego berkat, gawa mulih anak bojone mangan berkat, neraka. Kok segone berkat ora entek pakake pitik, pitike melu mangan berkat, neraka. Kabeh kok neraka gampang men stempel neraka. Kula iki kadang-kadang batin iki, kabeh wong kok omok sesat-sesatke, kabeh wong kok omok kafir-kafirke, kabeh wong kok neraka-nerakake, apa karepmu surga mok untal dhewe, apa-apa. Lah, sing penting napa? Bali oneng kasure dewe-dewe melu aturane kasurmu dewe-dewe. Kasing seneng tahlilan monggo ora yora popo. Tonggo kula mboten seneng tahlilan Gus ya gampang sesuk lak mati ra usah ditahlili. Modar-modaro dewe. Gampang. Lah kula ana tong dilapori tonggo kula mboten selamatan ya wis ra popo. Gampang. Ning lawakmu beda, tanggane slametan kok ora diundang nesu niku wong ya ana. Lah kula nyantai, sing dicontoh niku ilmune Abu Nawas nika. Abu Nawas tanggane slametan, Abu Nawas ora diundang, ora nesu kok. Begitu tanggane slametan Abu Nawas nyekel jarik joget-joget kaya reok nika. Bleduke mlebu omah kabeh. Sing di omah nesu, Abu Nawas diseneni. "Hei Abu Nawas, nggih kula. Kowe wong tuwa apa cah cilik?" Lah miturut jenengan ya wong tuwa. Napa jawaban Abu Nawas? Lah wong tuwa ngapa ora mau undang selamatan. Jadi konsep iki digawe sederhana mawon. Maka arih nafsaka minat tadbir. Uripmu ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Insyaallah selamat. Amin Allahumma amin. Lah miturut kula lho niki, miturut kula. Ya sing krungu, sing ora ngaji aja tersinggung. Wong aku yo ngomong apa anane kok. Wong sing ora gelem mangkat ngaji mergo udan iku lak mergo ora manut aturan ngopo? Ayo nggih napa mboten? Ora manut aturan. Wong aturane disepakati bersama ning badhekan pengajian tanggal 14 malam. Menghadirkan Kiai Lonte dari Jogja. Jenengan pun maca berita kula teng Reuters United Kingdom, Inggris. Wingi diliput teng mriko, TV-ne teko teng Bali, teng Yogya, ngeliput kula tiyang Inggris niku judule napa? Wajah Islam yang ramah oleh Gus Miftah. Pas kula pengajian kali mbak-mbak seksi niku difoto. Wow, kula maca beritane. Sing tak delok ora beritane, mbake sing seksine. Lah bahasa Inggris aku ra dong kok ngopo? Lah wong disemangati bareng-bareng pengajian ora mangkat, ya berarti ora tanggung jawab karo aturane, ora melu aturane Gusti Allah. Mila kula seneng senajan ton jenengan wis diuji karo Gusti Allah kelawan udan, tetep gelem tindak pengajian, kula dongake jenengan kabeh bakal pikantuk keselamatan. Amin. Amin Allahumma amin. Aku tak ngopi dhisik, kowe nyanyi sak lagu nduk, apa sak album ya ora apa-apa. Aneh, lagune Sabian wae. Ben wong tua-tua ki apal. Kuwi Sabian ki ra selawat tak kandhani. Sabian kuwi lagu kae apa? Din asalam kae ora selawat, kae namung qosidah. Ora kabeh qosidah ki lagune lagu selawat. Kula diwaduli kali Via Valen. Gus, kula diseneni wong. Lah napa? Gara-gara kula nyanyi din asalam, kula ora nganggo jilbab, jerene seksi kok nyanyi selawat. Goblok. Din asalam niku mboten selawat, niku namung lagu Arab. Dadi ibu-ibu umpamane ning WC kali nyanyi niku ya ora apa-apa. Ibu-ibu lungguh karo ngenteni meden-ngeden. Ora apa-apa. Kin lahadil atret ora apa-apa. Wong niku mboten selawat kok. Lagu gobloke wong Indonesia niku saben Arab dikira Quran, saben lagu Arab dikira selawatan. Kaya Agnes Monica tahu di demo gara-gara nganggo rok ana tulisane Al-Mutahidah artinya persatuan. Itu menghina Al-Qur'an. Mbok yo aja dedel-dedel banget. Ora kabeh sing Arab kuwi Qur'an. Kaya kula nggawa jamaah umroh mlebu ning masjid ning kamar hotel Madinah, nyetel TV ana bahasa Arab tangane diangkat amin, amin dikira donga padahal berita pemerkosaan. Taben sing Arab kok Qur'an. Wong Indonesia iki kadang-kadang kaya bocah kanca kula niku gara-gara gawe stand up komedi daging babi dimasak dengan kurma. Wah, diancam arep dipateni. Jarene apa penghinaan kepada agama? Jarene apa kurma iki mesti Islam, babi iki mesti Kristen. Goblokmu kapan? Apa rumangsane sing mangan kurma niku namung cangkeme wong Islam? Mboten. Apa rumah sana saya makan babi ini namun wong Kristen? Ora. Sejak kapan benda mati punya agama? Angsal apa mboten? Babi dimasak karo kurma. Yoleh mawon. Neng gobloke bocah loro niki wau gara-gara ngomong. Mbok-mbokan, lak daging babi dimasak karo kurma, cacing pitane dadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Ibu-ibu perso, babi itu mengandung apa? Babi itu mengandung cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Goblok. Babi kok mengandung cacing pita? Babi itu yang mengandung anaknya. Ayo, din assalam. Jangan melu nyanyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat ya, ini mboten selawat, ini qasidah. ngertos mboten napa mbak niki kok suarane apik. Eh? Suron dobel cangkem kuwi dobel ora. Mbak niki suarane apik, soale mbiyen bapakne pinter, jaman mbokne meteng bapakne sregep kirim mic. Kula iki nembe maca berita-berita teng detik.com niki. Dino niki kathah berita kula, ada pesta seks di Sleman, Gus Miftah saya akan masuk ke sana. Maksudnya ngandani ra melu-melu no ora. Dadi kat wau iki dikirimi karo kanca beritane teng detik.com kathah dinten iki Gus Miftah yo. Alhamdulillah beritane apik-apik. Ya sesuk jenengan tak ajak syuting insyaallah. Patroli. Sing jilbabe pinge tak ajak sesuk 86. Sallu ala Nabi Muhammad. Teruskan apa badan? Oh, kotak infaknya mubeng, salah lagu menah no kotak infak. Oh, ben nyemplung ini ben lali, enak ngono ngake lagumu ben atau suarane. Ada nyemplungnya saya bu keliru, saya ketemu beleng ngono. Eh lagu menah apa? Saya ngapi? Eh apa? Saya gaul di Kidung Wahyu Kolosebo. Ya. Ya kita dengarkan lagunya, insya Allah sampai jam 5 pagi nyanyi terus. Ayo. Kena kira infaknya mubeng nih kok. Kidung Wahyu Kolosebo kok apa ini? Niki wong sakmene mbane pemusik niki sing paling pelit sinten? Biola. Lah gitu digesek dhewe dirungokke dhewe pekok banget to. Yo malah putus kalo. Ale, Wahyu Kolosebo. Letak bagi-bagi salak ning ibu-ibu iki. Right. niki lagu ngoten niku paham napa mboten? Mboten to? Indahnya lagu dan seni niku kadang-kadang ora paham mawon iso menikmati. Kadang-kadang ora ngerti lagune, ora ngerti isine tapi iso nangis. Apa meneh kok takbir malam bodho ngoten. Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang ora paham tapi nangis. Apa meneh rondo anyaran. Dahsyat. Datan kingsir sewu warso. Niku artine napa? Tidak akan pernah hilang walaupun sampai 1000 tahun. Ku lagu-lagune Wali Songo. Pun niku mboten bahas niku tapi bahas Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jane umpama panitia iki golek foto sing cangkeme ora mangap ngono kuwi ana apa ora? Kuwi nyek banget to kuwi. Cangkem duweh ngono dipasang ning kono iki lho. Ya Allah. Duweh kayak melek kaya ketemu Munkar Nakir to kuwi. Asine ngono kuwi matamu kuwi asine ngono kuwi ngawur. Kaya ndelok Israel to niku, Pak. Mangap yang ganteng e kaya ngono kok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun kok ngrasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa to untunge dadi umat e Kanjeng Nabi Muhammad? Pas teng Magetan wingi nika sing ngajine dadi rame nika gara-gara kalau komentar Habib Bahar bin Smith. Kemudian ada editan satunya lagi jarene kula nyerang Kiai Ma'ruf Amin, kuwi wong buwasok utek ini. Kula matur nggih. Yang resmi dari saya itu yang saya posting di Instagram. Mila babakan Habib Bahar kula posting teng Instagram, sing babakan Kiai Ma'ruf niku mboten, soalnya mboten gawean kula. Bahasa kula lak objektif kados wau Pak Menteri Perhubungan diutus kali Pak Jokowi teng pondok. Kula ngomong, "Eh Pak Menteri, lak pemerintah kuwi ana apike ya kudu dipuji, lak pemerintah kuwi ana elek ya kudu dikritisi, nggih napa mboten?" Tapi yang dikritik kebijakan dan kinerjanya, jangan fisik presidennya, kuwi wong goblok. Maka saya bilang, Habib Bahar itu nasabnya Rasulullah, wajib saya hormati karena keturunannya Rasulullah. Tapi kita tidak wajib ikut pendapatnya. Kan bahasane ngoten. Padha kula ketemu kiai, wong NU wajib milih Prabowo, ketemu siji meneh. Wong NU wajib milih Jokowi. Lah kula ngomong NU itu bukan partai politik. Lah pengen berpolitik aja nggawa-nggawa jeneng NU. Secara struktural wong NU tidak boleh berpolitik, kultural monggo. Kan kula ngomong ngoten. Begitu kula ngomong ngoten jarene kula ra seneng karo Pak Kiai Ma'ruf Amin. Lho mbok yo sing waras titik uteke iki. Kan ngono to kudune. Wong NU niku mboten partai politik. Kok ana kiai NU wajib milih Prabowo, NU wajib milih Kiai Ma'ruf Amin. Lah kula ngomong kan kula biasa guyon. Kok cangkemmu ki majib-majib ki dibayar piro? Lah niku diedit seolah-olah wong sing milih Kiai Ma'ruf Amin ki kiai dibayar piro. Niku cangkem bosok. Kula jeng mangkat teng London niku dionek-onek ki. Wonge Habib Bahar nyerang kula, banser-banser sing radong nyerang kula. Langsung apa yang saya lakukan? Cukup senyumi aja, say. Apa-apa. Sampai teng Facebook niku ana sing ngancam kula, namine Ustaz Brahma Kumbara. Wow. Begitu kula diancam, langsung kula SMS kalih mantili. Wow. Diancam kula. Awas aku datangi ke pondokmu gara-gara kamu menghina Kiai NU. Lah, kowe urung ngomong NU aku wis NU dhisik. Padake Gus Nur mlebu ora tau kok moro-moro metu sangka NU. Ki mlebumu ki kapan kok ngomong metu? Sing bener niki dilebokke dhisik baru metu. Ha ora, Bro. Wong urung mlebu kok wis metu apa kuwi? Lho. Bener apa ora? Kudune iki mlebu dhisik baru metu. Lah si Nur Sugiharja iki mlakune NU ki kapan? Mlebune NU ki kapan kok moro-moro metu sangka NU. Goblok Nur, Nur aku ngono. Sing bener ki ya mlebu dhisik nembe metu. Kula ya ora tau metu wong ora tau mlebu. Ibu, kenapa kemudian kita menjadi umat Rasulullah ini menyenangkan? Atan, dalu niki bahasane niku. Ya menyenangkane umat Rasulullah iki ngene iki, ana sing ngaji, ana sing playon, ya ngono kuwi. Ya biasa-biasa mawon ra apa-apa. Untung sing playon cah cilik, gede tajak single kayak ngopo. Rapopo, wong tua-tua niku ya kudu ngalah ora cah cilik. Kadang-kadang wong tuae kebangetan to, Pak. Bocah cilik ora usah melu-melu ning masjid. Ngopo ganggu khusuke wong tua? Lah kuwi wong tua sing salah. Lah wong tua gak ada pemikiran ramene cah cilik ganggu khusuke wong tua. Cah cilik niku nggih gak ada pikiran, khusuke wong tua ganggu ramene cah cilik. Cah cilik kok ngopo? Wong kula mbiyen nyoto ngrasake cilik kok. Bapak kula ning masjid, kula melu ning masjid. Kula salat mboten, bapak kula salat, kula njeng kula playon. Bapak kula sujud, kula mlebu sarunge bapak. Padahal bapak ra nganggo sempak. Wah! Akhire kepala ketemu kepala. Sundul-sundulan. Ra apa-apa cah cilik. Terusno le, terusno, ra apa-apa sak modarmu, ra apa-apa. Cilik playon ya ra apa-apa. Wong mbiyen ya bapak ibune gawene karo playon kok. Le cangkemmu ki ngopo mesti kuwi pelayan kuwi mesti. Tak takon ngopo babonke doyak jago kok mesti mlayu. Soale golek nggon sing luweh kepenak. Ngono. Mila begitu rampung petok-petok enak tenan. Kuntum khaira ummah kata Al-Qur'an. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dados umate Kanjeng Nabi termasuk awake dhewe niki nyuwun sewu dianggap umat sing paling apik dibandingkan umat-umat saderenge umate Kanjeng Nabi. Awake dhewe niki dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad dianggap luwih apik daripada umate Nabi Adam. Dianggap luwih apik dibanding umate Nabi Musa, dibanding umate Nabi Nuh, dibanding umate Nabi Sulaiman, awake dhewe niki dianggap paling apik. Pertanyaannya, kenapa kita dianggap sebagai umat yang paling baik? Padahal rupane mung kaya ngene kok dianggap sing paling apik. Umate Nabi Sulaiman niku ayu-ayu ganteng-ganteng. Soale rase ras mriko. Lah umate awake, umate Kanjeng Nabi Muhammad niki lho. Lak tibane ning Mekah wonge ya dhuwur-dhuwur, gagah-gagah rambute akeh. Wong Arab kok lak rambute akeh. Godheke rambut, kene rambut, kene rambut, kene rambut. Niku sing ketok, sing ra ketok luwih akeh. Jenengan pirsa, wong Cina niku paling benci kali sinten? Wong Arab. Soale Cina niku ora duwe rambut, rambute dimonopoli karo wong Arab. Akhire wong Cina demo karo Gusti Allah. Gusti Allah, kula njaluk rambut. Mosok sing duwe rambut mung Arab tok. Akhire Allah dawuh, "He wong Cina, mara ning wong Arab njaluk rambut ning wong Arab." Matur, "He wong Arab, aku njaluk rambutmu. Kene kumis aja. Kan wong Cina niku pengen duwe kumis tok. Aja." Rambutmu sirah, aja engko aku botak. Rambutmu dodok, emoh aku ora ketok gagah. Akhire wong Cinane ngeyel karo wong Arabe dikeki rambut, tapi rambut silit. Nah, cabutke dikeki wong Cina dipasang ning kumis, mambu. Mergo mambu masang ra ning kene tapi ning pinggir kene. Mila wong Cinake kumise mung loro ning kiwa karo ning tengen. Soale dipasang ning kene mambu wong rambut silit. Ngono. Critane ngoten niku. Mambu walek ngene nule. Mila lak kanca-kanca dulur-dulure dhewe Cina kok ora bisane kumise teng pundi? Ning ngene. Hanya hanya. Soale mambu silit kuwi mah ya sake do keluwen ya lho. Entah kaya meneh. Ae. Kuwi yen njaluk. Oh ya. Jomblo-jomblo kae. Aduh baru. Sallu ala Nabi Muhammad. Napa umate Kanjeng Nabi Muhammad niku diarani umat sing paling apik, sing paling ganteng? Ora. Umate Kanjeng Nabi sing elek nggih kathah. Napa mergo paling ayu? Ora, wong Kanjeng Nabi dawuh kok, "Innallaha la yanduru ila jazamikum wa la ila suwarikum wa la yanduru ila qulubikum wa amalikum." Api awake dhewe niki ra mergo fisike ganteng, api awake dhewe niki ra mergo ayu, api awake dhewe niki ra mergo pesek utawa mancung ra urusan. Jenengan mancung karepmu pesek karepmu. Kula malah seneng karo wong pesek. Soale wong pesek insyaallah panjang umur. Amin. Nopo panjang umur? Ambekane ngirit. Ka santai mawon. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Ora mergo gantenge. Ora mergo napa-napane. Tapi ciri-cirine umat Nabi Muhammad kenapa dikatakan sebagai umat terbaik? Karena umatnya Nabi Muhammad niku pengertian, ngerti banser kesel diganti banser liyane. Banser kesel apa? andem tugas. Pokoke ban wong sakmene mbane iki sing mlebu surga dhisik dhewe banser tak kandhani. Liyane lungguh ngadeg dhewe. Ya sing gagah ora sendenan ngono kuwi ngopo sendenan. Sing gagah, Bro. Lha kula niku ternyuh dengan bahasanya Habib Lutfi. Kalau seandainya saya besok dikasih tiket surga oleh Allah, sementara banser-banser itu belum punya tiket surga, maka aku ikhlas memberikan tiketku itu kepada teman-teman banser. Niku bahasane Abah Lutfi, subhanallah. Sayangnya Abah Lutfi kali banser. Mila kula yakin banser niku mesti mlebu surga. Kok ana banser mlebu surga niku ana sebabe. Sebabe diganteni karo kancane mundur ning mburi panggung nguyuh ora cewok. Lah kuwi dadi persoalan. Kenapa umatnya Nabi Muhammad kaya awake dhewe niki dianggap umat sing paling apik kuntum khaira ummah, ora mergo ganteng, ora mergo ayune, ora mergo pesek, ora mergo mancunge, ora mergo dhuwure, ora mergo cebole. Tapi napa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Awake dhewe niki disifati umat Kanjeng Nabi paling apik soale gadah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaan kula kira-kira jenengan pun amar ma'ruf nahi mungkar napa dereng? Rata-rata kelas awake dhewe niki amar ma'ruf nyambi mungkar. STMJ salatnya terus maksiatnya jalan. Napa niku? Berarti mboten amar ma'ruf nahi mungkar, nggih amar ma'ruf nahi mungkar. Mung kelase tasik modele ngoten niku. Padha karo kula takoni kalih jamaah pengajian teng lokalisasi ana wong teko arep tuku kroto. Lah ngomong kalih kula, Gus, gawean kula niku tuku kroto. Teng pundi? Teng Sarkem. Napa to kroto niku? Pakan manuk. Loh, kroto iki lak pakan manuk to? Mila mbak-mbak PSK niku pekerjaane dodol kroto. Kulo angsal istilah niku tahun 2004. Gara-gara kulo ndelok bocah niku wayu. Wah, modele niku SDSB. Semok depan, semok belakang. Mlakune no macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Lah ibu sing jilbabe pink kae STMM, setengah tuwa meh modar, saudara-saudara. Ora-ora. Olak jilbabe ijo niku beda meneh, STNK setengah tuwa ning kewer-kewer beda. Lah banser iki senengane pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Wayu bocah, Mas. Bajune anyar, HP-ne anyar, montore anyar. Padahal kula montor wong duwe HP ra duwe baju ra duwe. Dik, rene. Napa, Gus? Bapakmu wong sugih apa? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Bapakmu pejabat? Mboten. Kok bajumu anyar terus? Lah nggih wong kula dodolan kok. Lah dodol napa? Roto. Lah. Kula lak penasaran parani ning pasar Ngasem. Ngasem niku pasar manuk. Kula takon, "Pak, kroto niku napa to?" Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Kula dadi mikir pantesan mbake ke montore anyar terus wong dodolane pakan manuk. Sing tuku sapa? Lah iki rupa-rupa ngene iki. Jamaah kula sing mara niku nyuwun sewu takon ngeten iki. Gus, kula niku gaweane dodol bendina apa? Tuku kroto pakan manuk. Napa wong kaya kula niki tasik berak mlebu surgane Gusti Allah? Tasik. Napa wong kaya kula niki tasik duwe iman? Isih. Jadi wong-wong sing gaweane ngelonte-ngelonte kok nggih duwe iman, tapi wong imane tipis, mergo imane tipis jek gelem ngelonte. Ngono pemahamane. Jangan mengatakan mereka tidak punya iman. Apakah orang yang mabuk itu tidak punya iman? Punya iman, tapi mergo imane tipis jek gelem mabuk. Lah salahe awake dhewe niki teng pundi? Salahe awake dhewe niki lak ndelok wong mabuk menganggap mereka seburuk-buruknya manusia, seolah-olah tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah sehingga kita merasa yang paling baik. Niku salah. Kaya penyakit wong hijrah saiki kuwi lho, Le. Hijrah meninggalkan keburukan, akhirnya sing waune ora jilbaban dadi jilbaban, tapi begitu nganggo jilbab ngonek-ngonek ke sing ora nganggo jilbab, rumangsa luwe suci tinimbang sing nganggo ora nganggo jilbab. Niku jenenge mboten hijrah. Hijrah begitu hijrah dadi ustad, ngonek-ngonek ke wong liya sing urung dadi ustad, niku jenenge mboten hijrah. Jenengan sing waune ora jilbaban dadi sengit karo wong ora jilbaban, niku jenenge mboten hijrah. Tonggo kula nganggo jilbab malah ora oleh karo wong tuane. Haram, ora oleh. tak seneni, Pak, ngopo anak murah nganggo jilbab? Lah pripun? Lanang je, ngoten niku. Jenenge Joko kok jilbaban. Jadi wong-wong sing gaweane dolan teng lokalisasi kalian duwe iman. Mung imane tipis. Jenengan sing nang gerdu pos rondo tasik keplek, tasik remi judi sak pitrute, napa ora duwe iman? Duwe, tapi imane tipis. Maka iman yang sempurna niku napa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Kanjeng Nabi niku dianggap apik mergo gelem amar ma'ruf nahi munkar. Tapi perlu diingat, amar ma'ruf, perintah yang baik dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Hari ini nyuwun sewu, amar ma'ruf carane mungkar, nahi mungkar carane luweh mungkar. Niku sing ra kena, Pak. Ngeleke wong kon poso mlebu rumah makan takbir bengok-bengok Allahu Akbar, bubarkan rumah makannya. Niku nyuwun sewu, nahi mungkar tapi nganggo cara mungkar. Kudune awake dhewe isin. Zaman biyen, zamane para kiai ketika menggerakkan resolusi jihad, takbir niku nggih mateni londo. Sakniki takbir nggih bubarke rumah makan. Bulan poso. Bu. Niku jenenge mboten ma'ruf. Lah yang saya protes dari Habib Bahar lah niku, ora masalah Habibe. Soal Habibnya saya hormat, wong niku nasabe Kanjeng Nabi kok. Jenengan pirsa mboten toh napa bedane kiai karo Habib? Habib niku nasab, kiai niku nasib. Lha nyuwun sewu, niki kula mboten maido. Umpamane sak goblok gobloke anake Habib tetep mawon dheke dadi Habib, wong duwe darah Habib. Tapi lak kiai anake goblok yo ora bakal dadi kiai. Senajan to mboten anake kiai tapi alim iso dadi kiai. Mila jenengan dalu menika sing tindak mriki mergo seneng karo kiai, senajan ora duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai lak luwih apik daripada kiai mambu. Njen pengajian ning badane nyenengke yo. Nembe pengajian joke teko. Tambahan. Nembe niki pengajian seneke ana refill isi ulang. Pengajian seneke ana isi ulang. Monggo jebape ping dahar melih menika monggo ra apa-apa. Bu. Habib niku nasab, kiai niku nasib. Sing kula protes mboten soal nasabe, sing kula protes soal isi pidatone. Angsal mboten awake dhewe rakyat Indonesia niku ra cocok karo presiden. Oleh. Tapi nyuwun sewu, seharusnya yang dikritisi itu kebijakannya mboten fisiknya. Mosok pidatone ngomong ngeten. Coba dibuka itu celananya Pak Jokowi, jangan-jangan head. Lah niku berarti nyerang fisik. Yang tidak saya setujui itunya. Kenapa? Karena dalam kitab taklim ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih dahulukan daripada taat. Jenengan oleh rata akar pemerintah kalau memang perintahnya salah, tapi tetap wajib hormat. Awake dhewe oleh umpama ora milih Kiai Ma'ruf Amin, tapi jangan sekali-kali menghina dan tidak menghormati Kiai Ma'ruf Amin. Kan pemahamane ngoten lho Kang sing bener niku. Ora setuju karo Jokowi ngonek-ngoneke fisike Jokowi umpamane. Niku berarti personal. Jenengan ra seneng karo Prabowo ngonek-ngoneke Prabowo. Kae jane Prabowo lanang tenan apa ora to? Lah ngopo? Wong gagah kok ora duwe bojo. Mbok ya ora usah ngomong, bukaan wae katoke. Itu berarti apa yang diserang fisik, Pak? Kula lak bangsa-bangsa ngoten niku ra seneng. Lah jenengan ra seneng karo kula umpamane. Ya silahkan dikritisi. Aku ra seneng karo Gus Miftah cangkeme gaweane misuh. Lah wong jan kelasku cangkem misuh kok ngopo? Ora seneng rasa ngrungokke aku ngaji mulia. Wong misuh ki lara biasa ya ora fasih kok. Lho, misuh ki lara biasa, ku ya panjang pendeke ora pas. Tapi lak wis biasa ya fasih. Contoh cangkemmu contoh. Diancuk mana. Lho, napa dancuk niku misuh? Ora, kowe lak ngarani dancuk misuh ya goblok meneh. Dancuk niku tulisane D-A-N-C-O-O-K. Itu salah satu pahlawan yang ada di Belanda. digunakan untuk menjadi nama tank. Yang ketika peperangan di Surabaya, dancuk niku tank cilik sing iso mlebu kampung. Dadi saben ana londo mlebu kampung nganggo tank, wong-wong Surabaya bengok-bengok, dancuk, dancuk, dancuk, asline ngoten niku. Sapa sing kandha dancuk niku misuh ora, niku jeneng tank, tange cilik iso mlebu gang ning kampung. Begitu tange teko, umpamane ngoten niku, wong Surabaya bengok-bengok dancuke teko. Ngono asline. Dadi kula wani ngomong dancuk iki mergo ngerti sejarahe. Nggih, wong Surabaya zaman sakmene nak krungu dancuk kaget kaya jenengan jondel ngoten niku wau. Dancuk. Iku ra misuh, Kang. Ayo, jenengan nang Jawa Timur, kewan napa sing paling kondang teng Surabaya? Ora asus, mengi sapa sok ping sok tau ping kok asus. Ning Surabaya niku kewan sing paling kondang jenenge jangkrik. Amar makruf nahi mungkar. Mengajak kebaikan dengan cara yang makruf, mengajak meninggalkan keburukan dengan cara yang makruf. Selawatan ya cara sing rasa mengobong-obong. Saiki ngompo apa di apa musabaqah tilawatil Quran dadak dilagok-lagokke haram. Lho, Islam sing paling nyeni niku lak teng Indonesia to. Wong sak kecamatan badekan iki lho, ben masjid lak adane beda-beda. Nggih napa mboten? Soale seni. Ladane wong Arab asli kok aja mok bayangke kaya Mekah Madinah niku wong pilihan. Masjid-masjid teng Mekah kali teng Madinah di luar Masjidil Haram niku adane kaku, Pak, ora kaya awake dhewe. Adane mung ndelosor ketok. Wong Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ngono ada blas. Jajal wong Ponorogo. Sing adan wong tua karo nome beda. Lah sing nom. Allahu Akbar. Cah nom. Allahu Akbar. Canom. Lah wong tua beda. Wong bang. Badekan iki. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu ngono. Wong bang. Bang. Seni. Ya carane ya kuwi mau wong dhewe-dhewe kok makruf kok dengan cara yang baik. Cara wong Mekah, wong Arab Saudi, selawat ya ngoten niku tok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wong modele ngoten niku wong Salafi Wahabi kok. Lak cara awake dhewe macam-macam. Ana gondo arum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Cangkeme ora muni kademen katisen tangane dike cangkeme ora muni selawatan ora tenan sing bengok banter tak dongake utange lunas sing ora bengok mulih meteng amin medar wis sing jilepape ping meteng wow wong tuwa kok mlakune ngene Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah isolatan ta'imatan bidawami mulkilahi sholatan da'imatan. Ayo sing buanter seluku seluku batok siromo menyang solo leo leo payung muta seluku seluku batok. Meteni bocah yen urip ayo ngibadah. Ulangi Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin adada iki meneng Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad adadama fi mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Niku carane wali songo amar ma'ruf bil ma'ruf. Carane ngoten niku disesuaike. Lah wong-wong mriko niku kasar-kasar niku, Bu. Selawat yo mung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ora penak blas. Wali songo ngajarke tahlil amar ma'ruf bil ma'ruf cukup ditembangke. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli iman ala mada soli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi kebaco temenan ger anak turun arifane wali songo mbiyen ngajarke awake dhewe amar makruf bil makruf. Lah amar makruf nah amar makruf kalih nahi mungkar niku sak paket. Tegese napa? Lak wis amar makruf ya kudune nahi mungkar. Mila ana wong takon kali kula, Gus, luwih apik pundi? Wong tumindak apik tapi durung salat karo wong salat tapi durung tumindak apik. Kuwi ra ana sing apik. Tapi umpama ana kahanan ngoten niku jenengan kudu milih tumindak sholat senajan rung tumindak ape tetep didisik ke amar makrufe baru nahi mungkare. Wong salat urung tumindak apik niku padha karo wong nganggo kathok tapi ra nganggo sabuk. Wong tumindak apik tapi rung salat padha karo wong wudo nganggo sabuk tapi ra nganggo kathok. Wong salat urung tumindak apik padha karo wong wudo nganggo sabuk ra nganggo kathok, aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lah wong tumindak apik rung gelem salat padha karo wong ngudo nganggo sabuk tapi ra nganggo kathok, gondal gandul ditutul pitik. Napa wonten nganggo sabuk ra nganggo kathok? Ana sinten? Jaran. Jaran nika nganggo pelana tapi tidak pakai celana. Mila kok ana wong badhe kan gelem tumindak apik tapi durung gelem salat berarti kelas e kaya jaran. Mila bapak ibu para jaran rahimakumullah. Awake dhewe dianggap umat Kanjeng Nabi sing paling apik mergo amar ma'ruf nahi mungkar. Mula muga-muga kula ndedonga dumateng ngarsanipun Allah dalu menika kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang istiqomah di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Amin Allahumma amin. Mbon jam 2:30. Kula wis ngantuk pol, sesuk-esuk ajeng terbang teng Batam, undangan NU Batam mriko. Padha gaya cangkemmu, Bro, Bro. Padha. Kowe gaya. Lunga ning lengkonge Batam. Lunga ning botoe Batam. Engko ditutup nganggo munajate Gus Dur. Muga-muga kula panjenengan sami uripe iso ayem kados sing ngendi-ngendikake Gus Dur. Amin Allahumma amin. Ngapunten rong iso suwe-suwe ngantuk sak kemenge niki. Urip kula mung kurang turu. Muga-muga awake sehat terus, saged terus membersamai dulur-dulur Ponorogo. Amin Allahumma amin. Subhanallah jan panggunge kaya taman swarga. Ana banyune ngalir. Iki sing nguyuh sapa ya? Sing dhuwur matamu kuwi. Masa aku nguyuh ra mandek-mandek iki. Cangkeme atos banget iki. Masa otak-otak-otak-otak ngene lah ya. Ayo le melo dine tok le. Karo biolane. Hadre ra usah. Sallu ala Nabi Muhammad. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sing banter ya Rasulullah ya Rabbi Hasan ya Allah. mandek. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya akhir tangan diangkat niki Kanjeng Nabi rawuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa darati, adfata ya jiratan ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ar-ramd ar-raqib saladan tarzuquna biya min ahli taufik wa tuballighuna biyal hudura ila baitil adik wa ziyaratan qabrihi wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril fatiha. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah hadir dan mengisi pengajian akbar memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Masjid Al Furqan, Kecamatan Bajakan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah hadir dan mengisi pengajian akbar memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Masjid Al Furqan, Kecamatan Bajakan. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa hadirilah semaan Al-Quran dan zikir ghafirin Rabu Pahing Mantap Kabupaten Ponorogo, Rabu Pahing tanggal 2 Januari 2018 di Desa Karangan Badikan pukul 4 pagi sampai 11 malam. Sekali lagi kepada seluruh hadirin dan undangan sekalian, jangan lupa hadirilah semaan Al-Quran dan Dikrul Govin Rabu Pahing Mantap Kabupaten Ponorogo, Rabu Pahing tanggal 2 Januari 2019 di Desa Karangan, Badakan, sejak pukul 4 pagi sampai pukul 11 malam. Kami segenap panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيننا الحبيب